Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa ala ba'd. Baik, kita sudah menyelesaikan dua bagian dari kandungan hadis ini. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Yang kedua, wa'adbi sayyiatal hasanata tamhuha. Di mana ini semua berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk pada bagian terakhir atau yang ketiga dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yani berbuatlah terhadap manusia, yani bermuamalah dengan mereka bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Akan kita baca keterangan dari Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, "Thumma lama dzakara haqqallahi wa huwa al-wasiyatu bit-taqwa al-jami'ati li aqaididdin wa a'malil batinati wa a'malihi al-batinati wadh-dhahirah." Qala wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang hak Allah berupa wasiat untuk bertakwa, di mana ketakwaan ini menghimpun seluruh keyakinan-keyakinan agama dan amalan-amalan baik yang tampak maupun yang tersembunyi maupun yang tampak, yakni amalan-amalan syar'i, segala bentuk ibadah baik yang tampak yang tersembunyi, semuanya adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Qala wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Selanjutnya Nabi SAW menyatakan wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Taib, jalan lafad bahasa Arab itu ada khuluq, ada khalq. Yani, di mana khuluq ini kaitannya dengan gambaran batin, pada diri seorang, gambaran yang tersembunyi. Kalau khalq itu gambaran yang zahir, yang tampak. Ya, baik itu posturnya ataupun penampilan dirinya, warna kulitnya, itu khalq. Di mana sebagaimana penampilan itu ada yang baik, menarik, juga ada yang jelek. Demikian juga kaitannya dengan akhlak. Dan yang menjadi kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah penampilan yang sifatnya batin, atau yang disilakan dengan akhlak. Itulah yang menjadikan mulianya seseorang. Ya. Dan penampilan lahiriah ini akan mengikuti penampilan batin seseorang. Maknanya apa? Bahwa semenarik apapun penampilan zahir seseorang, jika akhlaknya jelek, itu akan menjadi tercela. Tapi sebaliknya, seorang mungkin dari sisi rupa tidak menarik secara pandangan umum, namun dengan kebaikan akhlaknya maka akan menjadi indah. Ini pentingnya kaitannya dengan akhlak. Kemudian wa awwalul khuluqil hasani, dan yang pertama dari akhlak yang baik, kemudian ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Bahwa awal dari akhlak yang baik adalah anta kuffa anhum adzaka min kulli wajhin. untuk engkau menahan dari mereka gangguanmu. Mingkul liwajhin, dari seluruh sisinya. Jadi menahan untuk tidak memunculkan gangguan terhadap mereka dalam bentuk apapun. Ini akhlak yang mulia, yang baik dalam bergaul dengan manusia, yakni menahan gangguan, ya, untuk tidak munculkan gangguan terhadap mereka. Sehingga di sini kita mengetahui pula bahwa kalau seorang tidak berupaya untuk menahan gangguan terhadap orang lain, maka dia dikatakan orang yang berakhlak jelek. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, ya, keimanan dari orang seperti itu. Ya, sampai Nabi menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallah la yu'minu. Sampai 3 kali beliau, ya, bersumpah dan menafikan keimanan. Sampai-sampai para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa itu yang tidak beriman wahai Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yani seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Memang kita ketahui bahwa tetangga adalah orang-orang terdekat, ya, yang hidup di sekitar rumah seseorang. Ya. Dan nafiul iman, penafian keimanan yang dimaksud ini, penafian kesempurnaannya, bukan berarti dia kafir. Ya, bukan berarti dia kafir. Tapi cukup dari situ diketahui bahwa seseorang yang tidak berupaya untuk menahan gangguan terhadap saudaranya, dia terjatuh ke dalam dosa besar. Karena di antara kriteria dosa besar adalah adanya penafian keimanan, ya, dari pelakunya. Kemudian mingkuli wajhin, di sini dari segala sisinya, ya, termasuk di dalamnya gangguan dari orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, ya, mungkin istri kita, ya, ataupun anak kita. Jangan sampai, ya, dari orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita ini juga memunculkan gangguan terhadap orang lain. Karena kita bertanggung jawab terhadap mereka sebagai wali mereka, sebagai penanggung jawab mereka. Kemudian wa ta'fuwa an masawihim wa adiyyatihim laka. Di sisi yang lain, selain berupaya untuk menahan gangguan terhadap orang lain, bentuk akhlak yang baik adalah memaafkan terhadap kejelekan dan gangguan mereka yang mengenaimu. Ya, memaafkan. Ya, dan pemaafan yang terpuji, sekali lagi, ya, adalah seorang yang mampu untuk membalas, ya, menindak, ya, tetapi dia memberikan pemaafan karena melihat bahwa dengan pemaafan itu akan lebih baik dibandingkan membalasnya. Ya. Adapun seorang dalam kondisi lemah, ya, kemudian dia memaafkan, itu bukan suatu akhlak terpuji. Atau, ya, memaafkan tetapi sesuatu yang akan memunculkan kejelekan yang lebih besar. Ya, yakni memaafkan pada orang-orang yang tidak semestinya dimaafkan. Ya. Ini. Kemudian summa tu'amilahum bil ihsanil qawliyyi wal ihsanil fi'liyyi. Kemudian bermuamalah dengan mereka, dengan manusia, dengan perbuatan baik yang sifatnya ucapan ataupun amalan. Ya, dengan berbuat baik kepada mereka, baik itu sifatnya ucapan-ucapan yang baik, yang santun, yang sopan, termasuk di dalamnya ucapan yang bermanfaat, nasihat, ya, bimbingan, maupun ihsan yang sifatnya fi'li, bantuan, ya, baik bantuan tenaga ataupun bantuan harta ataupun bantuan yang lainnya, Ini ihsan yang sifatnya fi'li. Kemudian wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasani, dan lebih khusus dari perkara yang merupakan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik yang lebih khusus lagi adalah sa'atul hilmi 'alan nas. Jadi sikap lembut, ya al-hilm, ya kelembutan yang demikian luas terhadap manusia. Ya, berusaha untuk berlembut-lembut terhadap mereka. Ya, dan kelembutan ini sesuatu yang tertuntut, dan ini hukum asal. Ya, dalam kita bergaul dengan manusia. Karena sebaliknya sikap kaku, kasar, ini sesuatu yang sifatnya munafir, ya, menjadikan orang jauh. Sebagaimana kita ketahui, ya, kita secara fitrah, ya, tidak senang dengan orang-orang yang kaku, yang kasar. Baik. Oleh karena itu, di antara akhlak yang khusus dari akhlak-akhlak yang baik adalah sikap lembut. Wasabru alaihim, dan bersikap sabar di dalam bergaul dengan mereka, ya, menghadapi hal-hal yang kurang dari mereka. Wa adamu dojri minhum, dan tidak adanya sikap jenuh dalam bergaul bermuamalah dengan mereka. Wa bashashatul wajhi, ya, wajah yang cerah di dalam bergaul dengan mereka. Ya, walutful kalami, demikian pula ucapan atau pembicaraan yang lembut, ya, di dalam berbicara dengan mereka. Kemudian wal qaulul jamilu al mu'nisu lil jalis, masuk dalam bagian kelembutan ucapan adalah ucapan yang indah, yang baik, yang akan menyenangkan orang yang duduk dengannya. Ya, sehingga orang tidak sungkan, ya, ketika duduk dengan seorang, atau tidak malas ketika duduk dengan seorang, ya, atau tidak risih ketika duduk dengan orang tersebut. Yani ucapan-ucapan yang baik, yang indah, yang akan menyenangkan orang-orang yang diajak duduk olehnya. Al-mudkhilu alaihi surur, yani ucapan yang akan memasukkan kegembiraan kepada orang yang diajak bicara. Ya, al-muzilu liwahsyatihi wa masyaqqati hishmatihi, yang akan menghilangkan, ya, wahsyah, yani perasaan-perasaan, ya, khawatir, perasaan-perasaan sedih dan beban berat yang dihadapi oleh orang yang menjadi teman duduknya tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, yakni ucapan-ucapan yang baik, ya, ucapan-ucapan yang sifatnya menghibur dan akan membangkitkan semangat, ini sesuatu yang sangat, ya, berharga, ya, didapatkan oleh seorang yang dengan itu beban berat yang dihadapi oleh seorang dalam hidupnya akan teringankan dengan ucapan tadi. Ya, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, masuk dalam cakupan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan penjagaan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Termasuk dari ucapan yang baik, ya, selain tentunya zikrullah dengan beragam jenisnya, ya, dilaksanakan secara syar'i, ya, termasuk dalamnya qiraatul Quran, ya, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di dalamnya menyampaikan ungkapan-ungkapan yang pada asalnya itu sesuatu yang mubah, tetapi akan bisa menjadi sebab kegembiraan, ya, kegembiraan dari orang yang diajak bicara, yang dengan itu terangkat kesedihan-kesedihan yang dihadapinya, ini termasuk dalam ucapan yang baik. Dan tentu ya, wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi hal-hal yang merupakan kedustaan. Ya, karena kedustaan ya perkara yang haram ya, dikecualikan pada hal-hal yang datang dari syariat pengecualiannya. Ya, hukum asalnya adalah sesuatu yang haram ya, seperti itu. Wa qad yahsunul mazhu ahyanan idza kana fihi maslahatun. Dan terkadang bisa jadi al-mazah guyonan ya, kelakar ini ya, sesuatu yang baik kalau di dalamnya ada maslahat ya, di dalamnya ada maslahat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang ya, apa istilahnya ya, berkelakar dengan sebagian sahabatnya ya, tetapi tidak mengandung unsur-unsur kedustaan. Baik. Ya. Lakin la yanbaghi al-iktsar minhu. Tetapi hal yang tidak semestinya seseorang banyak guyon. Ya, banyak guyon. Wa innamal mazhu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Karena sungguhnya ya, ungkapan yang sifatnya guyonan di dalam pembicaraan itu seperti garam dalam makanan. Ya. Tulisnya hanya seperti itu. In udima aw zada 'ala al-hadd fa huwa madmum. Kalau tidak ada ya, kan rasanya apa? Anyep ya, itu. Nah, demikian juga seorang kalau pembicaranya kaku, apa istilahnya, datar yang enggak ada itu ya, istilahnya penghangat suasana kan seperti itu ya, orang cenderung kayak di kuburan ya. Tapi sebaliknya seseorang yang sedikit-sedikit guyon ya, orang tidak melihat kapan dia mau serius ya. Maka sebagaimana garam dalam makanan ya, kalau terlalu banyak ya orang akhirnya tidak mau untuk memakannya ya, seperti itu. Sehingga ya tidak ada ya, mazah ini juga tercela, sebagaimana terlalu banyak mazah guyonan ini juga tercela. Nah, dari apa yang disebutkan di atas kita bisa melihat, mengetahui bahwa cakupan dari husnul khuluq ya, mencakup dalamnya adalah yakni kaful adha yang pertama, yang kedua adalah badlun nada, yakni mencurahkan ya, segenap bantuan dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan. Yang pertama menahan gangguan, yang kedua mencurahkan ya, bantuan, pertolongan. Kemudian sudah disinggung pula yakni basyasyatul wajhi. Yang ketiga adalah ya, basyasyatul wajhi. Ya. Yakni wajah yang cerah. Ya. Dan ini sesuatu yang bisa dikatakan tidak perlu modal besar ya. Semua kita insyaallah bisa berwajah cerah. Ya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim ya, menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Ya, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh ya kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya sekedar engkau berwajah cerah kepada saudaramu. Insyaallah setiap kita bisa ini. Insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya, wa minal khuluqil hasani, dan termasuk bagian dari akhlak yang baik, an tu'amila kulla ahadin bima yaliku bihi. Agar engkau bermuamalah dengan setiap person, setiap orang sesuai dengan yakni pergaulan yang layak untuknya. Ya, kita sudah melewati hadis anzilun nas manazilahum. Ya, posisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya. Muamalah dengan mereka dilihat ya sesuai dengan kedudukan mereka. Ya. Kita ketika bermuamalah dengan orang-orang yang di dalam syariat ini dimuliakan, ya, termasuk di antaranya adalah orang tua kita. Ya. Tentu berbeda dengan orang-orang yang selain mereka. Ya. Kalau ada di antara ungkapan-ungkapan yang dalam bahasa kita mungkin ada pilihan, maka yang terbaik, ya, yang digunakan untuk orang-orang yang dimuliakan di dalam agama ini. Ya. Contoh misalnya dalam bahasa Arab panggilan untuk ayah itu kan bisa abi, abah, abati, ya seperti itu. Nah, dari ungkapan-ungkapan itu yang paling ya, paling sopan santun itu abati. Bagaimana ya Ibrahim alaihissalam ya berbicara kepada ayahnya yang kafir ya dengan ungkapan yang lembut. Apalagi tentunya kita terhadap orang tua kita yang jelas-jelas muslim bahkan salafi, tentu harus lebih daripada itu. Baik. Demikian pula di dalam muamalah kita kepada anak-anak kita. Ya, kita gunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bagaimana orang tua itu betul-betul sayang terhadap anaknya. Ya. Misalnya apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau panggilan ke anak. Ya, Lek. Ya. Tong. Ya. Ya, ungkapan yang menunjukkan kasih sayang seperti itu. Ya. Hatta ketika memanggil nama, kalau di dalam bahasa Arab kan ada tarhim ya. Ya, nama yang diringkas tetapi itu menunjukkan kasih sayang. Contohnya kalau di dalam bahasa Arab itu diambil awalnya. Ya. Contohnya Fatimah. Ya, Fatim. Oke. Kalau orang Jawa kan diambil ujungnya, ya. Mah, ya, seperti itu sebagai ungkapan yang menunjukkan bagaimana kita, ya, betul-betul menyayangi anak-anak kita, walaupun tadi hanya sekedar ungkapan. Karena ya, seorang yang bisa dikatakan kaku terhadap anaknya mungkin, ya, abah minta uang kasih, tapi caranya tidak menunjukkan sikap lembut, ya, perasaan anak pun akan terpengaruh, ya kok ayah saya seperti itu, ya ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian wa yunasibu halahu dan sikap-sikap yang cocok sesuai dengan keadaan orang yang kita pergauli. Min sagirin wa kabirin, baik anak-anak ya yang maksudnya yang masih kecil usianya ataupun yang sudah dewasa, lebih-lebih yang sudah tua. Dan ini yang harus kita perhatikan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, termasuk di dalamnya ya adalah bagaimana kita memperhatikan dan mengajari mereka ketika bergaul dengan orang-orang tua. Kita kan mungkin sering mendapati ya perubahan-perubahan yang sangat drastis pada akhlak generasi ini. Ya. Bagaimana anak-anak kita menganggap orang tua itu seperti teman sebaya. Ya, lewat, ya gak ada apa istilahnya sikap sopannya. Kita memang tidak boleh ya ketika lewat kemudian menundukkan badan kita seperti itu. Tetapi kan bagian dari akhlak yang mulia untuk seorang minta izin, ya, minta izin mau lewat dan semisalnya. Ya. Ini yang perlu untuk diajarkan. Jadi jangan sampai di satu sisi ya kita menjauhi hal-hal yang keliru ya dari orang-orang tua kita ya dalam adab ataupun sopan santun. Tapi di sisi yang lain ya meninggalkan sopan santun itu sama sekali. Ini yang tidak dibenarkan. Ya, dan sangat besar pengaruh ini terhadap dakwah. Makanya ya jangan disalahkan kalau orang-orang tua kita mengatakan kok anak-anak diajari ngaji tapi enggak diajari adab dan seperti itu. Ini. Ya, bahkan mereka mendingan ya yang enggak bisa baca Quran tapi adabnya bagus, ya. Meskipun itu jelas salah, tidak bisa baca Quran ya jelek, ya, tetapi tidak beradab juga jelek kan seperti itu. Kemudian wa'akilin wa'ahmak. Demikian juga kita perlu untuk ya memperhatikan di dalam bergaul dengan orang yang berakal, yang cerdas dan yang ahmak, ya, yang yakni dungu, yang tidak bisa untuk melakukan tindakan yang yakni bermanfaat. Wa'alimin wa'jahilin. Di dalam bergaul dengan orang yang berilmu dan bergaul dengan orang yang bodoh. Ya, semuanya dipergauli dengan hal-hal yang semestinya sesuai dengan keadaan mereka. Kata beliau selanjutnya, "Famanittaqallaha wa haqqaqa taqwahu." Sehingga siapa yang bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Yani apa yang dimaksud bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan? Mencurahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqan nasa 'ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasani. Kemudian bergaul dengan manusia sesuai dengan tingkat-tingkat keadaan mereka dengan akhlak yang baik. Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepadanya dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Faqad haza al-khaira kullahu. Maka sungguh dia telah meraih seluruh kebaikan. Li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibadi. Karena dia dengan itu telah menegakkan apa yang menjadi hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Ya, tidak tersisa satu hak pun kecuali dia menunaikannya. Wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah. Hal muhsinina ila ibadillah. Dan dengan itu pula dia termasuk di antara orang-orang yang ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Jibril, "Antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ini ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muhsinina ila ibadillah. Orang-orang yang berbuat ihsan ya dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ihsan? Apa yang sudah dipelajari tadi? Yakni menahan gangguan untuk tidak mengganggu mereka. Kemudian berbuat baik kepada mereka dengan apa yang bisa dilakukan. Dan termasuk di antara ihsan adalah berusaha untuk bergaul dengan mereka yakni dengan wajah yang ceria. Baik. Sehingga hadis ya yang singkat ini sekali lagi merangkum ya seluruh bentuk muamalah, baik muamalah seorang dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala maupun muamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. طيب هي بذكرنا حديث berikutnya untuk dihafal. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, az-zulmu qadzaliman ya, zulumatun yawmal qiyamah merupakan kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya, ini sebagai tahdzir, peringatan untuk kita menjauhi kezaliman, ya, karena kezaliman merupakan kegelapan. Ya, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang siapa yang tidak Allah berikan cahaya, maka tidak akan dia mendapatkan cahaya. Ya. Sementara kondisi yaumul kiamah kondisi yang sangat genting. Ya. Orang ketika melewati shirath, ya, akan ada cahaya sesuai dengan kebaikan agama, kekuatan iman. Dan sebaliknya yang tidak ada cahaya, dia akan menghadapi kesulitan yang sangat berat. Allahu taala alam. Ini sementara bisa saya bacakan.